Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Amma ba'd, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita di dalam bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan yang senantiasa diminta oleh para orang-orang soleh dari zaman dahulu sampai zaman sekarang agar mereka senantiasa dipertemukan dengan bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga siam yang kita lakukan di siang hari, qiyam yang kita lakukan di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan siang dan qiyam semoga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi di mukaddimah, hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antara salat lima waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat yang lain, kemudian dari Ramadan ke Ramadan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat ampunan di dalamnya dengan syarat apabila dosa-dosa besar itu tidak dilakukan oleh seorang hamba. Kita perhatikan di sini, saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, dari waktu ke waktu, ternyata Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Menerima Taubat, memberikan kita banyak kesempatan agar kita diampuni dari dosa-dosa kita. Dan sudah pasti bahwasannya kita sebagai umat manusia tidak lepas dari khilaf dan kesalahan. Kalau kita perhatikan di hadis tadi, di antara satu salat 5 waktu yang kita lakukan, paling banyak kira-kira berapa lama kita salat 5 waktu, Pak? Satu salat 10 menit itu salat subuh kali ya. Jadi dalam salat subuh ke salat zuhur, dari salat zuhur ke salat asar, salat asar ke salat maghrib, salat maghrib ke salat isya, begitu seterusnya, ada ampunan di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kita di dalam salat sesungguhnya harus merasakan tingkatan keimanan kita bertambah. Dalam salat kita meminta ampunan, dalam salat kita meminta jalan yang lurus, dalam salat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam salat kita berzikir. Harapannya dari salat ke salat yang lainnya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian datang waktu Jumat ke Jumat yang lainnya. Dalam salat Jumat waktunya lebih panjang dari salat 5 waktu yang kita lakukan. Paling tidak minimal 30 menit ya. Sudah sama salatnya kalau enggak salah. Di sana terdapat mau'izah. Terdapat ceramah agar kita menambah ketakwaan kita, ditambah dengan sholat. Begitu juga dengan Ramadan. Namun waktunya sangat panjang. Allah siapkan 1 bulan penuh, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih diri kita. Ada workshop, ada pelatihan dalam 1 bulan itu. Di bulan Ramadan kita sekarang merasakan bahwasannya banyak sekali waktu yang digunakan untuk siraman rohani. Seperti sebelum berbuka ini. Belum lagi nanti menjelang tarawih. Kemudian di rumah-rumah kita, tatkala kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, biasanya ada juga kajian. Ada waktu ampunan, ada pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya, agar kita senantiasa menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, kekuatan yang hakiki itu bukan ada pada kekuatan harta, bukan ada pada kekuatan wibawa, bukan ada pada kekuatan pangkat, bukan murni ada pada kekuatan ekonomi. Kekuatan yang sebenarnya ada pada kekuatan iman dan kekuatan takwa. Dan di bulan ini kita senantiasa menuntut diri kita agar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat untuk menambah senantiasa keimanan dan ketakwaan kita. Melalui apa? Melalui amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan berbeda dengan salat 5 waktu yang ada pada 10 menit paling banyak. berbeda pada salat Jumat yang paling banyak 30 menit. Bulan Ramadan kita isi waktu kita, kita tidak mengenal waktu, menit, jam. Yang kita kenal adalah detik. Setiap detik kita senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berzikir. Bahkan istirahatnya seorang yang berpuasa dengan mengharapkan agar diberikan kekuatan untuk beribadah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Perginya kita dari rumah di waktu pagi hari untuk mencari nafkah kewajiban kita, kita bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di jalan tatkala kita masuk ke dalam satu suasana yang macet, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu yang seharusnya kita sudah pulang jalan menuju rumah kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menunggu berbuka puasa di masjid ini, menunggu berbuka puasa bersama, mendengarkan satu kajian. Maka mintalah ampunan dan minta hak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk senantiasa kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, hadis yang sahih. Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak-anak Adam, yaitu kita semua, adalah untuk dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Siam itu, kata Allah, adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Makanya bertolak dari hadis ini, para ulama mengatakan pahala orang yang berpuasa tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga berbeda antara satu hamba ke hamba yang lainnya. Apa maksudnya siang itu? Kenapa Allah sangat menghargai puasa yang kita lakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita memiliki seorang anak, kita memerintahkan anak kita untuk belajar, kita memerintahkan anak kita untuk tidur siang, kita memerintahkan anak kita untuk tidak keluar di malam hari, untuk pergi pagi sekolah, kemudian pulang dari sekolahnya, kita suruh dia mandi, kita suruh dia mengulang pelajaran. Sesungguhnya kita lakukan itu untuk siapa? Untuk diri kita sebagai orang tua atau untuk diri anak kita? Jawabannya adalah untuk anak kita, untuk kebaikan anak kita. Kita larang dia keluar malam untuk kebaikan anak kita. Namun apabila misalnya kita melarang anak kita, ada satu kue yang enak, kue yang halal, kue yang sehat, kemudian kita larang anak kita, nah jangan makan kue itu, dan anak kita tanpa berpikir panjang dia taat atas perintah kita, iya ya, iya pak, iya bu, iya mah, saya gak akan makan kue itu. Kira-kira perasaan kita sebagai seorang bapak bagaimana? Sebagai seorang orang tua, kita akan sangat menghargai tunduk dan patuhnya anak kita terhadap perintah kita. Maka kita katakan subhanallah, anak kita ini sangat turut dan patuh kepada kita. Kue yang itu tidak ada madarat bagi dia, bahkan kue itu sangat enak, malah tatkala saya larang dia patuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari hal yang mubah? Makan hukumnya apa, Pak? Hukumnya makan mubah. Hukumnya minum mubah, boleh. Tapi di bulan Ramadan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu kita. Untuk apa? Untuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, siam itu untukku, kata Allah. Puasa yang kita lakukan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pada kesempatan yang baik ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diampuni oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dosa kita tidak diampuni. Ada satu hadis yang sahih yang sangat menarik. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak naik mimbar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, amin, amin, amin. Kemudian beliau berceramah. Tatkala turun dari mimbar, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala engkau hendak naik mimbar, engkau berkata amin, amin, amin. Kenapa wahai Rasulullah? Para sahabat meminta penjelasan, kemudian Nabi menjelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril atani, sesungguhnya malaikat Jibril tadi datang kepadaku. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, walam yufar lahu, kata malaikat Jibril, dan orang tersebut, hamba tersebut belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalanna, kemudian Allah masukkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Fa'ab'adahullah, semoga Allah menjauhi dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amin. Di hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Hurairah dari riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah, ada dua orang hamba-hamba Allah yang terbaik. Yang pertama adalah malaikat Jibril, adalah seorang malaikat yang terbaik dari kalangan malaikat. Kemudian yang kedua ada seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik dari kalangan manusia. Yang satu berdoa, yang satu lagi mengamini. Tapi kita perhatikan apa doanya. Doanya adalah bahwasanya malaikat Jibril berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan hambanya yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Kemudian diaminkan oleh panutan kita, manusia yang paling baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, amin. Maka sudah bisa dipastikan doa ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam bulan pelatihan ini, di mana kita bisa menahan makan, kita bisa menahan minum, di mana di bulan-bulan yang lainnya perkara-perkara ini adalah boleh, maka hendaklah kita bisa menjaga diri kita ini dari mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Janganlah sampai kita di bulan Ramadan bisa menahan makan, bisa menahan minum, tapi keluar kita dari bulan Ramadan, kita kembali melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulnya. Kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Hendaklah senantiasa kita menjaga amal ibadah kita. Kita bisa berpuasa, kita bisa sholat malam, kita bisa menjaga konsisten membaca Al-Quran. Janganlah amal ibadah tersebut kita tinggalkan selepas kita meninggalkan bulan Ramadan. Dengan demikian, percayalah oleh bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan merasakan bertambahnya iman kita, bertambahnya ketakwaan kita, yang berakibat tentramnya hati kita, tentramnya hidup kita. Dan pasti kita akan merasakan bahwasannya kekuatan hakiki itu ada pada kekuatan iman, ada pada kekuatan takwa. Kemudian kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini, kebanyakan dari kita yang melaksanakan puasa, yang melakukan sahur, dan yang melakukan berbuka, paling tidak melewati dua waktu yang sangat utama, dua waktu yang Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Waktu yang pertama adalah di saat kita melakukan sahur. Dalam hadis qudsi, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah turun pada kapan? Sepertiga malam terakhir. Kemudian apa yang Allah katakan kepada hamba-hambanya? Man yastaghfiru li fa'aghfirullah. Allah katakan, barang siapa di waktu tersebut ada hamba-hambaku yang meminta ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti aku akan mengampuni. Dan barang siapa, kata Allah, yang meminta pertolongan, pasti aku akan berikan pertolongan. Dan barang siapa yang berdoa, pasti akan aku kabulkan. Itu kata Allah Subhanahu. Waktu sahur ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam sepertiga malam terakhir. Yang tadi saya katakan, kebanyakan dari kita yang berpuasa insya Allah akan terjaga pada waktu tersebut, dan belum tentu kita terjaga pada selain bulan Ramadan. Tentu di samping sahur itu ada berkah, rupanya di situ ada waktu yang sangat mustajab, sehingga di waktu sahur kita senantiasa berzikir, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu menjelang berbuka puasa. Pada saat sekarang ini, nanti menjelang berbuka, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu antara atau menjelang berbuka puasa ini adalah waktu yang mustajab, yang diajarkan dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita meminta kepada Allah di antaranya pada waktu berbuka. Selain di bulan Ramadan, mungkin jarang dari kita yang masuk pada waktu seperti saat ini. Mungkin sebagian dari kita ada yang berbuka kapan, berbuka untuk puasa apa, Senin dan Kamis, dua hari. Dan mungkin sangat jarang yang puasa Daud, satu hari puasa, satu hari buka. Tapi di bulan Ramadan Allah kasih kesempatan bagi kita 30 hari. Ada waktu yang mustajab, yang paling tidak kita senantiasa berada di dalamnya. Terakhir bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat saya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di hadis yang lain berbeda sedikit redaksinya. Di hadis yang pertama man qama, man shoma. Di hadis yang kedua man qama, yaitu barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut akan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Siam yang kita lakukan di siang hari, qiyam yang kita lakukan di malam hari, terdapat ampunan di dalamnya. Maka hendaklah semoga kita semua bisa menghafal doa ini. Doanya adalah, Allahumma a'inni ala siyami Ramadhan, Allahumma a'inni ala qiyami Ramadhan, yang artinya, ya Allah, bantulah saya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Ya Allah, bantulah saya untuk melaksanakan qiyam pada malam bulan Ramadhan. Apa doanya? Allahumma a'inni ala siyami Ramadhan, Allahumma a'inni ala qiyami Ramadhan. Doa yang senantiasa kita panjatkan karena kita manusia makhluk yang lemah. Tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri kecuali dengan bantuan Allah. Maka kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk melakukan siam, diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melakukan qiyam. Sehingga semoga dengan siam dan qiyam tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas bersama-sama tadi. Dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat dan waktu yang mulia ini, Allah kumpulkan kita bersama-sama di surga Firdaus bersama para nabi, para rasul dan para orang-orang soleh melalui pintu Rayyan, yaitu pintu surga yang khusus dilalui hanya oleh orang-orang yang berpuasa. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada banyak-banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, karena sesungguhnya segala bentuk kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Adapun apabila ada kebaikan, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya ucapkan Allah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.